Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu, Ismail. Siapakah yang dikatakan ghuraba atau orang yang terasing, sehingga disebut orang yang berbahagia dan menuai kebaikan yang banyak? Orang yang berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni, itulah yang selalu teranggap asing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis An Abdurrahman Ibn Sannah annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul bada'al islamu ghariban thumma ya'udu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba qila ya Rasulullah وَمَنِ الْغُرَبَ قَالْ أَلَّذِينَ يُسْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسِ. Dari Abdurrahman bin Sanah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Islam itu akan datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing seperti awalnya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ghuraba. Lalu beliau SAW menjawab, ghuraba adalah mereka yang memperbaiki manusia ketika rusak. Dan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tuba lil ghuraba. Faqil manil ghuraba ya Rasulullah? Qal unasun salihuna fi unasi sawin kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Lalu sahabat bertanya, lalu siapa orang yang terasing wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, lalu orang-orang yang mendurhakainya lebih banyak daripada yang mentaatinya. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin jujur dan tidak korupsi tentunya akan terasa asing di tengah-tengah rekan kerjanya sendiri. Padahal anti korupsi sudah diajarkan dari sifat amanah yang diajarkan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Al-khazinul muslimul amin alladhi yunfil wa rubbama qal yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffaran tanyibun bihi nafsuh fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bih ahadul mutasaddiqin. Bendahara muslim yang diberi amanat ketika memberi sesuai yang diperintahkan untuknya secara sempurna dan berniat baik, lalu ia menyerahkan harta tersebut kepada orang yang ia ditunjuk menyerahkannya, maka keduanya, yaitu pemilik harta dan bendahara yang amanat tadi, termasuk dalam orang yang bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pedagang yang ingin menempuh cara yang halal dan tidak berbuat curang akan terasa asing di tengah tengah pedagang lainnya. Padahal Islam menuntut kita mencari rizki dengan cara yang halal dan jujur tanpa berbuat curang. Karena itulah yang mendatangkan berkah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qal hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wakadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu, orang yang ingin rutin salat ketika safar juga akan terasa asing di kalangan orang-orang yang tidak salat. Padahal saat safar, kita pun dituntut untuk tetap melaksanakan salat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu 'ala ar-rahilati qibala ayyi wajhin tawajjah wa yutiru 'alayha ghayra annahu la yusalli 'alayha al-maktubah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat sunnah di atas kendaraannya menghadap arah kendaraan berjalan. Lalu beliau sempat melakukan witir di atas. Namun beliau tidak melakukan salat wajib di atas kendaraan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu orang yang ingin meninggalkan tradisi yang menyalahi Islam dan ingin mengikuti ajaran yang sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terasa asing. Orang yang ingin menjauhi budaya syirik pun sama halnya akan terasa asing. Alasan orang musyrik selalu dengan alasan ini sudah jadi tradisi. Dalam ayat disebutkan, "Inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun." Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Namun, tidak semua tradisi ditinggalkan, hanya tradisi yang menyelisihi ajaran Islam saja. Sama halnya dengan orang yang ingin konsekuen dengan ajaran Nabi, kian terasing dan dia akan memikul cobaan yang berat dan berbagai cemoohan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru fihim 'ala dini kalqabidi 'ala jamr." Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak." Yang disebut jamaah adalah jika mengikuti kebenaran walau ia seorang diri. Dan sebagian salaf mengatakan, "Alaika bi tariqil haqq wa la tastawhishu li qillatis salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtarru bi kathratil halikin." Hendaklah engkau menempuh jalan kebaikan. Jangan engkau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran tersebut. Hati-hatilah dengan jalan kebatilan. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti yang kan binasa. Wahai ghuraba, bergembiralah di tengah keterasingan dikala engkau berada di atas kebenaran. Hanya Allah sajalah yang memberi taufik dan hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.